Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fiddin, hafizhani wa hafizhakumullah. Alhamdulillah, termasuk perkara yang patut bahkan wajib untuk kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa di bawah bimbingan para ulama, sehingga terus menerus dalam menjalankan nasihat para ulama, terus menerus dalam thalabul ilmi sebagaimana ini wasiatnya para ulama, maka semestinya untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatur rabi'ata asyarah, masalah yang ke-14 setelah sebelumnya masalah yang ke-13, kelakuan orang-orang jahiliyah, yaitu ghulu atau berlebih-lebihan sikap terhadap orang-orang saleh, terhadap para ulama. Maka yang setelahnya adalah inna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyi wal isbat wa yattabi'una al-hawa wadh-dhann wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul. Sesungguhnya semua yang telah terdahulu dari masalah-masalah jahiliyah, yang kelakuan-kelakuan orang-orang jahiliyah dibangun di atas kaidah apa yang dinamakan dengan nafi dan isbat, penetapan dan penafian. Fayattabi'una al-hawa wadh-dhann, mereka mengikuti hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan. Wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul, dan mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Ini di antara kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka membangun akidahnya dengan menggunakan istilah nafi dan isbat, akan tetapi sesuai dengan apa yang mereka maukan. Mereka menetapkan perkara-perkara yang justru Allah subhanahu wa ta'ala nafikan, tapi mereka justru menafikan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sehingga dari sebab ini mereka tersesat. Jadi apa yang Allah tetapkan justru dinafikan, apa yang Allah nafikan justru malah mereka tetapkan. Dari sebab itu mereka terjerumus dalam kesesatan. Sebagai salah satu contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan yang namanya kesyirikan, menetapkan yang namanya at-tauhid, bahkan memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Tapi justru orang-orang jahiliyah sebaliknya, mereka menetapkan kesyirikan, mereka menafikan at-tauhid, sehingga kebalik apa itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kebalik. La ilaha illallah tidak sebagaimana makna yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, kufur kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Sehingga dari kaidah yang dijalani orang-orang jahiliyah ini, mereka terlunta-lunta, terjatuh dalam kekeliruan dan kekeliruan, akhirnya mereka sesat. Maka jalan yang paling enak adalah jalan yang ditempuh oleh salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum. Menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Sehingga akal cuma pasrah dengan apa yang ada. Karena memang itu makna Islam, istislamu lillah, pasrah, nurut dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidak protes, tidak mengkritisi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Al-mas'alatul khamisat al-khamisata asyrata. Masalah yang ke-15. I'tizaruhum anittiba'i ma'atahumullah bi'adamil faham kaqawlihi waqalu kulubuna ghulf ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul fa akzabahumullah wa bayyana anna dzalika bi sababi tab'i ala qulubihim wa anna tab'a bi sababi kufrihim. Qala rahimahullah, alasan mereka dari tidak mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka, bi'adamil faham, karena mereka katanya tidak faham. Jadi alasan orang-orang jahiliyah tidak mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka, karena mereka tidak faham. Ini alasannya. Sebagaimana ucapan mereka, waqalu qulubuna ghulfun. Waqalu, dan mereka pada berkata, qulubuna, qalbu kami, hati-hati kami, ghulf, tertutup. Kemudian di ayat yang lain, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami banyak tidak paham dengan apa yang engkau ucapkan. Ucapan orang-orang jahiliyah, kaumnya Syu'aib, kami banyak tidak ngerti apa yang engkau ucapkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akzabahum, mendustakan mereka. Dan demikian pula Allah menjelaskan bahwa yang demikian ini karena hati-hati mereka tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala tutup hati-hati mereka dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Ini masalah atau kelakuan jahiliyah yang nomor 15. Yang mana orang-orang jahiliyah senangnya mencari-cari alasan, senangnya cari-cari perkara untuk tidak mengamalkan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Golek-golek alasan bagaimana sabda Nabi ini tidak diamal, tidak teramalkan. Firman Allah ini tidak teramalkan. Ini kelakuannya orang-orang jahiliyah. Sebagaimana pula dalam bab ini, mereka beralasan tidak menerimanya al-haq bi'annahum la yafhamunah. Karena mereka katanya tidak paham. Sehingga mereka tidak mengikuti kebenaran. Karena mereka tidak paham katanya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka untuk masuk Islam. Qalu qulubuna ghulb bal la'anahumullah bi kufrihim faqali lamma yu'minun. Ketika orang-orang Yahudi ini diajak untuk masuk Islam, maka mereka pada berucap, hati-hati kami tertutup. Maka balla'anahumullah, hati kalian itu tidak tertutup, akan tapi justru bahkan karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dikarenakan kekufuran yang mereka lakukan. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Jadi mereka tidak bisa memahami al-haq karena laknat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Karena kekufuran yang ada pada mereka sehingga mereka tidak bisa memahami al-haq. La yasilu ilaiha kalamur rasul, tidak sampai kepada mereka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hati-hati mereka tidak tenang, tidak puas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkara ini yang digunakan untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dikarenakan mereka melakukan kekufuran, maka Allah subhanahu wa ta'ala tutup kalbu-kalbu mereka sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwai mereka, menjelaskan kepada mereka, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar, tidak beriman kepadaku. La yasma'u bi, tidak mendengar aku diutus, baik Yahudi atau Nasrani. Kemudian ia tidak beriman dengan yang aku bawa. Maka tidak ada tempat untuk mereka kecuali neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendakwai mereka. Akan tetapi mereka pada berucap demikian. Hati-hati kami tertutup. Sehingga tidak bisa menerima apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun makna yang kedua, wa qalu qulubuna ghulf, dan hati kami tertutup, annaha mamlu'atun minal ilm, falasna bihajjatin ila kalami ahadin. Makna yang kedua, hati-hati kami itu sudah penuh dengan ilmu, sehingga tidak butuh lagi ucapan siapapun dari manusia, termasuk tidak butuh lagi ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalbu orang-orang kafir sudah terpenuhi dengan ilmu, sudah terpenuhi dengan perkara-perkara yang ada pada mereka berupa syubhat, syahwat dan seterusnya. Sehingga ketika datang al-haq, sudah tidak ada tempat lagi, sudah penuh. Demikianlah watak orang-orang jahiliyah, di mana ketika datang kepada mereka al-haq, yang benar itu ini, sudah jelas dalilnya, siapa yang berbicara, sudah jelas, bahkan itu yang dinanti-nanti. Akan tetapi ketika datang perkara tersebut, mereka pada berucap, hati kami sudah penuh dengan ilmu, sudah tidak bisa dimasuki lagi, mental. Yang namanya gelas, kalau sudah penuh, diisi, ya utah. Itu. Ini ucapan mereka, orang-orang jahiliyah. Tidak butuh lagi apa itu dari yang lain. Sekalipun mereka tahu bahwasanya itu al-haq. Sekalipun mereka ngerti bahwa itu adalah kebenaran. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab apa yang menjadikan mereka menolak al-haq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laknat mereka dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka, sehingga Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah. Sebab Allah jauhkan dari rahmat Allah, sehingga mereka tidak lagi bisa menerima al-haq. Ini maka banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar diberi hidayah dan taufik, sehingga ngerti, sehingga dipahamkan yang hak ya hak, yang batil ya batil, sehingga menjadi seorang yang insaf, yang sadar mau menerima yang hak, mau menolak yang batil, tidak jumud, tidak kaku, tidak ngeyel, karena ini sifat orang-orang jahiliyah. Nas'alallaha at-taufiq, di mana mereka orang-orang jahiliyah, falamma zaghu azaghallah qulubahum, ketika mereka itu menyimpang, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalbu-kalbu mereka itu menyimpang. Sehingga barang siapa yang tidak menerima al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka musibah berupa kebatilan. Kalau sudah enggak mau menerima al-haq, maka Allah akan timpakan kepada mereka itu kebatilan. Kalau enggak mau menerima yang benar, maka dia akan menerima kebatilan. Ini sudah apa perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sunnahkan. Jadi ketika enggak mau menerima al-haq, maka yang diterima ya kebatilan. Jadi ketika enggak mau menerima yang benar, maka yang diterima adalah yang salah. Maka monggo untuk kita banyak-banyak mengkaji, menuntut ilmu, sehingga benar-benar kita itu berjalan di atas ilmu, di atas cahaya, tidak dikungkung dengan apa itu yang namanya kiber atau sombong. Karena dengan sebab sombong, akhirnya yang hak tadi tertutupi, gak kelihatan lagi atau samar, sehingga akhirnya perkara yang hak tadi ditinggalkannya. Nas'alallaha salamah. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh kaumnya Su'aib alaihissalam, di mana sebagaimana dijelaskan Syekh Hafidhullah bahwa Nabi Su'aib alaihissalam afsahul anbiya. Nabi Su'aib itu seorang yang paling fasih dalam berbicara, dalam berdakwah, sampai digelari dengan khatibul anbiya. Kenapa? Karena saking fasihnya dalam berbicara. Akan tetapi kaumnya Nabi Su'aib pada berkata, "Wahai Su'aib, kami tidak dong apa yang kau ucapkan." Padahal jelas sekali bagaimana kondisi Nabi Su'aib alaihissalam. Maka ini semua dikarenakan kesombongan, keangkuhan yang ada pada mereka. Perkara yang jelas, perkara yang gamblang, akan tetapi mereka tidak pada memahaminya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Bahkan mereka pada mengatakan, dan sungguh kami melihat engkau itu orang yang lemah di antara kita. Walaula rahtuka larajam naga, andekan kalau tidak karena keluargamu, niscaya kami akan merajam kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan tidaklah kamu lebih berwibawa dibanding kami. Ini pelecehan kaumnya Nabi Su'aib terhadap Su'aib alaihissalam. Mereka ketika didakwai oleh Nabi Su'aib beralasan bahwa tidak paham apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Nabi Su'aib. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup hati-hati mereka. Kenapa Allah tutup hati-hati mereka? Karena mereka telah melakukan kekufuran. Sehingga karena kekufuran tersebut, Allah tutup kalbu-kalbu mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika didakwai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pada berucap, wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka pada berucap, yakni orang-orang kafir Quraisy, hati-hati kami tertutup, mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau seru kami. Hati-hati kami tertutup. Wa fi adhanina waqrun, di telinga-telinga kami tersumbat, ada sumbatannya. Wa min bainina wa bainika hijabun, antaramu dan antara kami ada dinding, ada hijab, ada penghalang. Ini ucapan orang-orang kafir Quraisy di ketika didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sudah dijelaskan panjang lebar. Ini loh keterangan para ulama. Ini loh penjelasan para ulama. Akan tetapi karena antara kita dan kalian ada dinding pemisah, sehingga keterangan dan penjelasan kak tadi tidak ada manfaatnya sedikit pun. Kenapa? Karena keterangan penjelasan zikir itu hanya akan bermanfaat untuk orang-orang yang benar-benar beriman. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, beri mereka peringatan. Ingatkan mereka karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka di ketika seorang itu hilang keimanannya, sulit untuk menerima nasihat. Ketika sudah terasuki oleh hawa nafsunya lebih dominan dibanding keimanannya kepada Allah, maka sulit untuk menerima nasihat. Demikianlah kondisi orang-orang jahiliyah. Sehingga orang-orang kafir, tariqatuhum wahidah, jalan mereka satu, sama. Mereka melawan dakwahnya para rasul, bi'annam la yafhamuna kalamahum, bahwa mereka itu tidak bisa memahami kalamnya, ucapannya para rasul. Padahal bagaimana dakwahnya para rasul dibimbing langsung dari yang ada di atas langit. Kalau salah ditegur langsung dari yang ada di atas langit sana. Akan tetapi mereka menolak kebenaran dengan alasan tidak paham apa yang didakwahkan oleh para rasul. Nas'alallaha at-taufiq was-salamah. Maka ikhwan fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah, monggo untuk kita semangat dalam talabul ilmi, sehingga tambah semakin semangat menuntut ilmu, tambah semakin biasa mendengarkan kalam ulama, tambah semakin biasa mendengarkan kalam salafus saleh, sehingga apa? Gampang untuk memahaminya. Gampang untuk menerima. Kenapa? Karena sudah biasa. Akan tapi di ketika seorang itu sedikit demi sedikit menjauhi majelis ilmu, sedikit demi sedikit tidak mau mendengar kalam ulama, maka dari sebab itulah Allah akan timpakan kepada mereka tidak bisa memahami kalam ulama. Bingung dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Orang lain menganggapnya ucapan syekh ini terang laksana matahari di siang bolong. Tapi bagi yang ini kok masih remang-remang, masih membingungkan. Ini semua akibat dosa yang mereka sendiri lakukan. Tidak mau mendatangi majelis ilmu, tidak mau ngaji lagi. Akhirnya kalam ulama, akhirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membingungkan mereka. Nas'alallaha at-taufiq. Ikhwan fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Sebagai bentuk faedah yang harapannya kita bisa menirunya, kita bisa mencontohnya, apa yang diceritakan kemarin oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah ta'ala ketika datang ke Indonesia, karena beliau adalah salah seorang yang banyak menemani Syekh Muqbil rahimah Syekh Rabi hafizallahu ta'ala wa ra'a kesana kemari. Terlebih-lebih lagi di ketika beliau berobat, maka Beliau banyak sekali menyaksikan keajaiban dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Di antaranya ketika itu beliau menemani Syekh untuk berobat. Kenapa? Karena saking sudah parahnya, Syekh tidak bisa apa-apa lagi. Karena umurnya sudah 90 tahun lebih, maka dibawalah ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, qadarullah wa masyafa'al, yang tidak menyuntik, entah suntik maknanya infus atau suntik, ini cerita dengan makna, dikabari bahwa yang nyuntik ini Nasrani agamanya. Padahal saya sudah terkatang-katang tidak bisa apa-apa. Begitu mendengar yang mau nyuntik ini Nasrani, langsung beliau tersentak. Langsung beliau tersentak, kemudian beliau mendakwai. Padahal sakit parah ini. Tapi begitu dikabari, yang mau nyuntik ini Nasrani ya Syekh. Langsung beliau mendakwai di antara ayat yang dibaca di surat As-Saff tadi. Di surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, dan seterusnya. Telah datang kepada kalian seorang nabi yang bernama Ahmad, dan seterusnya. Syahidnya di sini betapa amat sangat kuatnya beliau dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara contoh yang lain, beliau ini juga masih ketika perjalanan hendak ke rumah sakit, maka beliau dalam keadaan sakit parah, beliau menyuruh untuk menulis, memanfaatkan waktu perjalanan dari rumah sampai ke rumah sakit, menulis nasihat untuk waliul amr, untuk penguasa ketika itu. Ini di antara keajaiban yang Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala lakukan. Pernah suatu hari ketika beliau di rumah sakit, kemudian ya karena yang sakit Syekh Rabi Hafizahullah, maka ma'ruf, mahbub, seorang yang disayang, dicintai oleh kaum salafiyin, sehingga ketika itu yang menjenguk ya kaum wanita di sini, yang pria di sini, ada pembatas ketika itu. Tapi karena Syekh dalam kondisi sakit, beliau ketika itu mengingatkan, jangan sampai terjadi khalwat, jangan sampai terjadi ikhtilah. Padahal beliau umurnya sudah 90 tahun lebih. Akan tetapi semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Ini perkara-perkara yang demikian ini banyak sekali. Sampai sering beliau mengatakan, hadza rajul fihi ajaib, kata Syekh Abdul Wahid berulang-ulang. Maka memang benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bagaimana pujian para ulama. Sampai-sampai satu hari Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengundang makan para masyayikh. Mengundang makan para masyayikh rahimahumullah. Kemudian yang diundang di antaranya Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Entah sebab apa, mobilnya macet atau bagaimana, intinya ketika itu beliau terlambat. Dan lama, tidak cuma sebentar terlambat beliau, lama. Padahal orang-orang Saudi itu mengundang biasanya makan malam. Sudah malam sekali, belum juga datang. Maka begitu sudah tengah malam, Syekh baru bisa datang. Kemudian disambut Syekh Mubas rahimahullah. Syekh Rabi menyayang, kenapa kok belum dimulai acaranya? Kemudian Syekh mengatakan yang maknanya Syekh bin Bas mengatakan, acara tidak akan dimulai kalau Robi' belum datang. Acara tidak akan dimulai kalau Syekh Robi' belum datang. Ini bagaimana para ulama pengagungannya terhadap Syekh Robi' hafizahullah ta'ala. Sampai-sampai Syekh Albani mengatakan beliau adalah imam jarah wa ta'dil fi hadha zaman. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga barang siapa yang mencerca Syekh Robi' imma jahil wa imma sahibul hawa. Orang yang mencerca Syekh Robi' dan Syekh Mubil itu cuma dua kemungkinan. Ia jahil, bodoh. Yu'allam, diajari wong budu, orang ngerti. Wa imma sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Ini yang berat. Ini yang berat, pengikut hawa nafsu. Maka, walhamdulillah, asatidah kita, walhamdulillah, ustad-ustad kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk minta bimbingan para ulama. Sehingga kita selaku murid-murid, ikhwan-ikhwan biasa, setiap langkah dan apa yang hendak diperbuatnya senantiasa terbimbing. Maka dari sini kita monggo banyak-banyak bersyukur kepada ustad-ustad kita. Banyak-banyak mendoakan ustad-ustad kita agar mereka diberi hidayah, agar mereka diberi taufik. Agar kesalahan-kesalahan mereka itu Allah Ta'ala ampuni. Bagaimanapun, mereka itu manusia biasa. Bukan malaikat. Sehingga wajar kalau terkadang tergelincir dalam kekeliruan. Manusia biasa, wajar kalau terkadang melakukan maksiat. Bukan malaikat. Maka semestinya kita selaku murid, sebagai perwujudan terima kasih kita, la yaskurullah man la yaskurin nas, kita wujudkan dengan mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan taufik, agar terus menerus di atas istiqamah. Ini yang semestinya untuk kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput, mencabut nyawa kita masing-masing. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairah. Al'afu minkum, kalau ada kesalahan dan kekeliruan, atubu ilallah.